Apakah kau baik-baik saja? Sementara ku di sini, ku memikirkanmu, ku merindukanmu, sayang. Hampir setiap malam, kau ada di dalam mimpiku. Dalam doaku, ku sebut namamu. Ku tak mampu menahan rasa kangen ini, kangen kepada dirimu. Ku ingin kau pun juga karena kau memang angeni. Hampir setiap